Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa'a li intifa'a li fada li istifada wa hasala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ila al huda wa dalala ala al khair. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi ad-dharain amin. Wa innama yustadallu ala wara'i ar-rajuli بإهجامه عن الأمر المشكل حتى يتضح. Sesungguhnya dijadikan sebagai tanda bahwasanya seseorang itu memiliki sifat wara. Apa tandanya? Kita ingin mengetahui diri kita memiliki sifat wara' atau belum memiliki sifat wara'. Kita ingin mengetahui orang yang kita lihat memiliki sifat wara' atau tidak memiliki sifat wara'. Maka beliau mengatakan di sini, yustadal ala wara'i rajul bi ihjamihi anil amril muskil hatta yattadih. Tandanya adalah jika seseorang menahan dirinya dari sesuatu yang belum jelas hukumnya, dari sesuatu yang tidak pasti halalnya, ya, tidak pasti halalnya. Dia tahan dirinya. Dia tidak mau mengambil, dia tidak mau melakukan karena tidak jelas halalnya. Dia hanya melakukan kalau sudah jelas-jelas halal. Berarti orang yang sifatnya seperti ini, berarti itu sifat orang yang wara', sifat orang yang memiliki kehati-hatian dalam agama, dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadapan kita ada sesuatu kita tidak tahu ini, kita tidak jelas sesuatu ini apa halal apa haram. Milik kita apa milik orang? Apa diizinkan oleh pemiliknya untuk kita pakai atau tidak? Apa betul-betul itu boleh kita lakukan atau mungkin haram untuk kita lakukan? Kita tidak jelas ini. Kita tahan, tidak usah. Sudah daripada belum pasti, kita tinggalkan. Kalau kita melakukan atau punya sifat seperti itu, berarti kita punya sifat wara'. Tapi kalau kita tidak peduli, ini punya siapa ya? Kayaknya punya saya. Tapi kayaknya, belum pasti kan berarti. Ah, bismillah. Karena bisa jadi miliknya dia. Oh, berarti tidak wara'. Berarti bukan orang wara' itu. Apalagi kalau sesuatu itu jelas-jelas bukan punya kita. Wah, ini milik tetangga ini. Bismillah, insyaallah halal. Apalagi itu. Itu bukan sifat wara' lagi. Nah, jadi sifat wara' betul-betul yang tidak jelas ini, itu takut. Apalagi yang sudah jelas. Apalagi yang sudah jelas. Makanya diceritakan bahwasanya ada seseorang yang tinggal di suatu rumah zaman dahulu, tapi rumah itu rumah sewaan, bukan miliknya. Suatu waktu dia menulis, ketika menulis, di tengah-tengah menulis ada kalimat yang salah. Untuk menghapus kalimat yang salah itu, zaman dahulu pakai debu dihapus. Kalau kita sekarang kan pakai tips X, dulu tidak ada, zamannya Habib Abdullah Haddad tidak ada tips X, apalagi zaman sebelumnya lagi. Jadi tulisan itu kalau mau dihapus pakai debu. Kemudian dia ngambil debu yang ada di dinding rumah. Karena rumah-rumah dahulu kan terbuat dari tanah itu, tanah liat. Tanah liat. Ketika akan mengambil, dia berpikir, oh iya ya, ini kan bukan rumah saya. Ini kan saya ngontrak ini. Tapi apa nilainya debu? Cuma debu aja sedikit kan? Nah, diambil. Dia gunakan untuk menghapus kalimat itu. Malam hari itu juga, orang itu tidur. Dalam mimpinya ada suara yang mengatakan kepadanya, saya alam al-mustakhif bit-turab maza yalqahadan min tulil hisab. Nanti akan tahu seseorang yang meremehkan debu aja, tanah aja diremehkan, dia akan merasakan bagaimana panjangnya hisabnya nanti di hari kiamat. Ini turab, debu, akan merasakan panjangnya hisabnya, akan dihisap dengan hisap yang panjang, padahal hanya debu itu pun sedikit. Dan mungkin bisa jadi kan pemilik rumah mungkin bisa jadi ridho, akan memberikan, akan rela, akan menghalalkan. Tapi ya ini sifat wara harus dimiliki. Jangan meremehkan sesuatu yang bisa jadi sesuatu itu menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kalau zaman dahulu dikatakan oleh mereka, mereka tinggalkan yang jelas-jelas halal. Jelas-jelas halal mereka tinggalkan, takut-takut nantinya lama-kelamaan terjerumus ke dalam syubhat. Kalau lama-lama terjerumus dalam syubhat, lama-kelamaan setelahnya terjerumus ke dalam yang haram. Jadi yang halal ditinggalkan. Bahkan mereka yang menjauhkan diri mereka daripada harta duniawi, itu kebanyakan mereka itu niatnya, pikirannya karena takut daripada hisabnya. Bukan takut daripada haram, ini halal. Tapi karena hisab nanti akan ada di hari kiamat, mereka tinggalkan. Makanya dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu ta'anhu, inna dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Sungguhnya dunia itu halalnya aja hisab. Kita ya, yang memiliki dunia, punya uang, punya pakaian, punya rumah dan seterusnya, jangan dikira tidak ada hisabnya. Jangan dikira tidak ada tanggung jawab di akhirat. Jangan dikira kita tidak diintegrasi nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diintegrasi, akan ditanyakan satu per satu. Apapun yang kita miliki dihisab, ditanya. Satu sarung, dari mana kita dapat sarung? Beli dari mana kita membeli? Uangnya dari mana? Kerjanya apa? Gimana? Terus akan dihisab itu di hari kiamat. Makanya dikatakan dalam ayat itu, wala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Wala tus'alunna, sampai-sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam taukid. La tus'aluna. Mestinya tus'alu itu cukup. Tus'alu, kamu akan ditanya. Tapi ditambah la tus'aluna, ditambah lam, ditambah akhirnya nun. Yang dua-duanya itu untuk taukid. La tus'alu, kamu akan ditanya pasti. La tus'aluna, pasti dan pasti, dua kali taukidnya. Pasti dan pasti. La tus'aluna, kalian akan ditanya. Yauma izin, di hari itu. Di hari apa? Hari kiamat. Di hari akhir. Ditanya akan apa? Anin na'im. Akan ditanya daripada kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki. Kita makan berapa butir setiap kita makan daripada nasi. Satu persatu ditanya. Kita minum air. Kita minum teh. Satu persatu ditanya. Hisab. Makanya suatu waktu Nabi SAW merasakan lapar, sedangkan di rumah beliau tidak ada yang bisa dimakan. Ini Nabi SAW lapar, tidak ada makanan di rumah, dan Nabi tidak punya uang untuk membeli makanan. Itu Nabi. Jadi kadang-kadang dalam satu bulan itu tidak pernah nyala kompor di rumah Nabi SAW. Bahkan bukan satu rumah, 9 rumah daripada rumah istri-istrinya beliau itu tidak pernah nyala kompornya. Hanya makan kurma sama air. Itu Nabi SAW. Pernah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha dengan hidup dengan kesederhanaan, keterbatasan Sayyidatuna Fatimah. Kemudian ada rezeki sedikit, beliau bikin kue. Tapi hanya sedikit yang bisa dibuat. Akhirnya sebagian daripada kue itu tidak lupa kepada ayah beliau, An-Nabi SAW. Jadi sebelum dimakan oleh Sayyidah Fatimah dan keluarganya, disisakan bagian untuk Nabi SAW. Dikirim dan dibawa kepada Nabi SAW, bawa ke rumah Nabi. Tidak jauh rumahnya, rumah Sayyidah Fatimah dengan rumah Nabi SAW tidak jauh. Kemudian ketika Sayyidah Fatimah datang, Nabi SAW menyambutnya dengan berdiri. Kemudian Nabi SAW menyambutnya dengan mencium keningnya. Setiap kali Sayyidah Fatimah masuk ke rumah Nabi atau Nabi masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, begitu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena cintanya beliau kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian setelah itu diserahkan makanan atau kue yang dibikin dan dibuat oleh Sayyidah Fatimah, diserahkan. Kemudian dimakan sama Nabi dengan lahapnya. Setelah habis, Nabi SAW mengatakan, "Ya Fatimah, wallahi itu adalah makanan pertama yang masuk ke dalam perut ayahmu setelah 3 hari. 3 hari pertama makan." Makanya di waktu perang Khandaq, ketika mereka menggali parit yang panjang, luas, padahal mereka dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan tidak ada makanan, ketika mereka kelaparan di situ, mereka mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian mereka menampakkan perut mereka yang sudah diikat dengan batu. Untuk apa? Menahan rasa sakit lapar. Ini sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita kapan pernah menahan sakit karena lapar sampai ditahan pakai batu biar tidak terlalu sakit? Menahan batu ini biar tidak terlalu sakit. Tahan. Karena kalau kita lapar, kalau kita tahan ini, tertekan, berkurang sakitnya. Tapi itu pun kalau kita pernah merasakan sakit karena sebab lapar, kita ini kenyang terus. Mungkin sakit karena sebab kenyang pernah. Ya, sakit karena sebab lapar ini. Ya, itu zaman Nabi SAW bagaimana mereka. Di saat lapar seperti itu, mereka kerja parit. Tapi apa yang mereka lihat? Ternyata Nabi membuka perutnya. Ternyata di perut beliau ini terdapat 3 batu yang sudah diikat di perut Nabi SAW. Dalam keadaan seperti itu. Tapi disitulah terjadi apa yang kita lihat daripada kekuatan Nabi SAW. Mereka ketika menggali parit, mereka mendapatkan muskilah atau masalah. Karena apa? Karena ada batu besar yang mereka sudah berupaya dan bersusah payah untuk memecahkan batu besar tersebut, tapi mereka tidak mampu. Sahabat berpuluh-puluh itu sudah berusaha dengan cangkulnya untuk memecahkan batu besar itu, tidak bisa. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW. Nabi yang dalam keadaan lapar seperti itu dengan diikat batu, datang ke tempat batu besar tersebut, kemudian dengan hanya dengan dua kali lemparan Nabi SAW atau hempasan Nabi SAW dengan alat itu, maka dengan itu pecah hancur lebur itu batu. Itu bagaimana kekuatan Nabi SAW. Padahal sebelumnya puluhan sahabat sudah tidak mampu. Padahal Nabi SAW dalam keadaan lapar seperti itu sampai terikat batunya di perutnya. Bagaimana kalau dalam keadaan sehat, bagaimana dalam keadaan normal, bagaimana kekuatan Nabi SAW. Nah, ini suatu waktu Nabi SAW ini merasakan lapar di dalam perutnya. Kemudian Nabi SAW keluar karena tidak ada makan. Tidak ada makanan di rumahnya, beliau keluar. Keluar untuk apa? Untuk cari makan. Di jalan ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di siang hari yang panas saat itu. Maka ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, di panas-panas seperti ini kamu keluar dari rumah untuk apa?" Terus terang Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, asobanil ju, aku merasakan lapar dalam perutku ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, khalifahnya Nabi SAW. Katanya Nabi, ya Abu Bakar, apa yang membuat kamu keluar, itulah yang membuat aku keluar dari rumah. Sama. Ikut aku, katanya. Dibawa. Nggak tahu Nabi mau pergi ke mana ini, yang penting ikut pergi. Di tengah jalan, dua orang ini bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ditanya juga oleh Rasulullah SAW, ya Umar, fi hadzal nahar ma akhrajaka min baitik. Di siang hari seperti ini, apa yang membuat kamu keluar dari rumah? Sementara orang-orang yang lain itu istirahat di dalam rumah karena di waktu itu cuaca sangat panas. Maka beliau pun mengatakan, al-ju' ya Rasulullah. Karena lapar ya Rasulullah, membuat aku keluar dari rumahku. Akhirnya diajak oleh Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini. Akhirnya Nabi pergi ke rumah seorang Ansor, penduduk asli Madinah Al-Munawwarah. Sampai di rumah Al-Ansor tersebut, awalnya dikatakan oleh istrinya bahwasanya suaminya tidak ada di rumah. Karena tidak ada di rumah, Nabi izin untuk kembali, pulang balik. Katanya istrinya, suamiku insya Allah sebentar lagi datang. Dia hanya mengambil air aja, mengambil cari air untuk dibawa ke rumahnya. Tapi Nabi SAW tidak masuk ke rumah. Nabi di luar rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah tidak ada orang lain. Nah ini. Termasuk tidak boleh seseorang berduaan di dalam rumah antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, bahkan dua laki, tiga laki sama aja kalau perempuannya hanya satu. Jadi dalam rumah tidak boleh ada satu perempuan, satu laki atau dua laki, tiga laki, empat sampai seribu pun sama aja kalau perempuannya hanya satu. Dan tidak ada mahram antara perempuan itu dengan laki-laki. Ma khala rajulun bi imra'ah illa wasalisuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan dalam satu rumah kecuali orang ketiganya nantinya adalah setan yang akan membuat mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hati-hati. Sampai di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana alhamu? Bagaimana kalau itu iparnya ya Rasulullah? Istri saudaranya ya Rasulullah, alhamu almut." Ipar itu, ipar perempuan itu adalah kematian katanya Rasulullah. Artinya bahaya itu. Bisa fitnah besar, bisa bahaya besar. Sekarang ipar kayak keluarga, kayak mahram. Padahal itu adalah kematian katanya Nabi SAW. Nabi tidak masuk. Tidak lama datang sahabat Ansor itu dengan membawa air. Ketika melihat ada Nabi SAW, bahkan bukan hanya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Beliau letakkan air timbah yang di situ ada air, dia tekan di bawah, beliau angkat kedua tangannya dan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur sama Allah ya Allah, tidak ada di saat ini seseorang yang lebih mulia tamunya daripada tamuku di saat itu, yaitu Nabi SAW dan kedua sahabatnya. Senang didatangi Nabi ini. Akhirnya beliau menyuguhkan apa yang ada di dalam rumahnya. Disuguhkan ada rutab kesukaan Nabi, kurma yang setengah masak, kemudian ada sejenis sirup ya, karena siang hari kan sirup dingin makan. Bahkan tidak cukup itu, setelah di saat Nabi makan rutab kurma dengan sirupnya, sahibul baitnya ini menyembelih kambing kecil dan kemudian membakarnya jadi kambing bakar. Selesai itu disuguhkan kepada Nabi SAW. Sampai mereka kenyang makan itu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi, Abu Bakar kamu kenyang? Iya ya Rasulullah, sekarang aku kenyang. Ya Umar kamu kenyang? Iya aku kenyang ya Rasulullah. Apa katanya Rasulullah, wahai Umar, kamu datang, wahai Abu Bakar dan Umar, kamu datang tadi dalam keadaan lapar dan sekarang kamu sudah merasakan kenyang. Demi Allah, apa yang kamu makan saat dari tadi itu sampai sekarang, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap. Ya. Siap untuk menjawab pertanyaan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sebagian daripada daging itu untuk dibawa ke rumahnya dan mengatakan bahwasanya putriku Fatimah sudah berapa hari tidak makan. Itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi hidup dalam keadaan seperti itu bukan karena terpaksa atau karena miskin atau karena terpaksa karena tidak ada makanan, tidak, tapi ikhtiari. Nabi SAW dan keluarganya hidup seperti itu karena ikhtiarnya Nabi, ikhtiarnya mereka. Mereka lebih memilih hidup sederhana, mereka lebih memilih hidup miskin. Bahkan doa Nabi SAW, Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wahsulni fi zumratil masakin, ya Allah, berikan aku hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan golongkan aku bersama orang-orang miskin. Nabi SAW ditawarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk dijadikan gunung di Madinah itu sebagai emas. Gunung ditawarkan untuk dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dimiliki oleh Nabi SAW. Tapi Nabi menolak. La bal asba'u yawman fa ashkur wa aju'u yawman fa atadarra ila Allah. Atau kama qala Rasulullah SAW, aku lebih memilih hidup sederhana. Kadang-kadang aku kenyang, maka ketika aku kenyang, aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenyang syukur kepada Allah. Kadang aku lapar, ketika lapar aku akan atadarra ila Allah, aku sabar, aku akan berdoa, aku akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat mukmin. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Ajib, katanya Rasulullah, ajib perkaranya orang mukmin ini, mengherankan. Kenapa? Karena orang mukmin jika dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin akan syukur. Ketika orang mukmin syukur, akan mendatangkan kebaikan baginya. Dapat nikmat, mau nikmat makan, minum, dapat nikmat harta, nikmat rumah, nikmat kendaraan, apapun nikmat yang datang, dia syukur alhamdulillah dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah dan meyakini itu nikmat datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Itu syukur. Dia syukuri nikmat Allah, jika disyukuri datang kebaikan. La in syakartum la azidannakum, jika kalian syukur maka akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berkurang, ditambah. Padahal kita sudah nikmat tapi ditambah lagi sama Allah kenikmatannya, tinggal kita syukur aja, syukuri nikmat yang ada. Kita makan, selesai makan kenyang, alhamdulillahillazi at'amani hadza atau at'amana saqana wa ja'alana minal muslimin. Riwayat yang lain, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang makan kemudian membaca doa itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sudah makan nikmat, makan enak sampai kenyang, kemudian baca doa tadi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dapat nikmat kenyang masih diampuni sama Allah dosa-dosanya. Padahal dosa itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni sama Allah itu khair. Itu perkaranya orang mukmin. Kalau dapat nikmat. Bagaimana kalau dapat sebaliknya? Hal yang tidak mengenakan, musibah, dharra, sabar. Orang mukmin dapat musibah dia akan sabar. Musibah apapun, musibah harta, musibah keluarga, musibah jiwa, akan sabar. Orang mukmin tahu dan yakin bahwasanya semua musibah itu semata-mata dari Allah. Bukan itu tanpa direncanakan oleh Allah, tapi Allah sudah merencanakan musibah itu datang kepada kita. Dan kenapa Allah SWT merencanakan musibah datang kepada kita? Karena ada hikmah, ada rencana yang Allah SWT ingin berikan kepada kita. Jangan kita su'udzon kepada Allah. Musibah sebesar apapun, yakini bahwasanya Allah itu sayang kepada kita. Allah itu ingin memberikan kebaikan dengan musibah ini. Kita tidak tahu, kita tidak paham, tapi Allah Subhanahu wa taala yang paham. Allah sangat sayang dengan kita. Dengan musibah itu berarti Allah menunjukkan cinta kepada hambanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha waman sakhita falahu suhud. Allah Subhanahu wa taala jika cinta kepada satu golongan, cinta kepada seseorang, akan diberikan musibah. Jika ridha dalam arti sabar menerima, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia murka, dia tidak sabar, dia marah-marah, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, hatinya menjadi sempit karena sebab itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, seorang mukmin ketika dapat madharat, dia akan sabar. Ketika sabar dapat pahala, ketika sabar mengampuni dosa-dosanya, ketika sabar dapat derajat tinggi di sisi Allah. Bahkan dikatakan innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya akan diberikan oleh Allah tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Ibadah yang lain, ibadah sholat, ibadah baca Quran, ibadah sedekah, sudah ada hitung-hitungannya. Pahala ini sekian, pahala ini sekian. Pahala sabar bagaimana? Tanpa dihisab, tanpa hitung-hitungan. Artinya sedikit atau banyak? Banyak. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa hisab. Kalau sabar, pahalanya orang yang sabar. Makanya dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya sabar ada 3 bagian. Sabar dengan 300 derajat, sabar dengan 600 derajat, sabar dengan 900 derajat. Sabar dengan 300 derajat adalah sabar karena kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar untuk menjaga salat 5 waktu, kita sabar untuk mengeluarkan zakat daripada harta kita, sabar puasa Ramadan ketika bulan Ramadan, sabar melaksanakan semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Perlu sabar, kalau orang enggak sabar dia tidak akan melaksanakan semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Itu 300 derajat. Sabar di atasnya 600 derajat, sabar karena menahan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu 600 derajat, berarti lebih tinggi. Makanya dikatakan meninggalkan maksiat itu lebih mulia daripada melakukan ibadah. Lebih baik tidak usah ibadah tapi tidak maksiat daripada ibadah tapi maksiat. Nah, lebih baik tidak usah hadir majelis zikir kalau nanti keluar di majelis zikir maksiat kepada Allah. Daripada ya, lebih baik tidak usah hadir daripada majelis zikir hadir tapi dia maksiat di jalan. Habis majelis zikir dia maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Usah hadir sekalian. Makanya Imam Junaid mengatakan, ya lebih baik seseorang tidak usah haji atau umrah, haji yang sunnah walaupun bukan haji yang wajib, atau apalagi umrah, ya lebih baik daripada ketika haji, ketika umrah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umrah itu ibadah, tapi meninggalkan maksiat itu wajib. Ya, meninggalkan maksiat ini sesuatu yang lebih mulia daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat. Orang ibadah baca Quran mungkin semua orang bisa, orang tua bisa. Tapi seseorang menahan dirinya dari maksiat kepada Allah sedangkan di hadapannya ada maksiat, tidak semua orang itu kuat. Yuhtabar ar-rijal bihadza. Kita mengetahui laki-laki itu yang tinggi makomnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan, bukan dengan ibadah. Kalau bisa betul-betul menjaga dirinya dari kemaksiatan padahal di hadapannya sudah ada kemaksiatan, itu makomnya ya, sudah makomnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dilihat banyak Qur'annya, banyak zikirnya, banyak enggak. Bagaimana dia bisa menahan dirinya maksiat padahal di hadapannya ada maksiat. Dengan leluasa dia bisa untuk maksiat, tapi dia tahan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang mana di situ dikatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat mereka yang lain semuanya tidak akan mendapatkan naungan Allah dan mereka akan merasakan kepanasan di hari kiamat di saat itu. 7 golongan, di antaranya 2 orang yang bersahabat, yang mereka bersahabat karena Allah, saling mencintai karena Allah. Di antaranya yang mereka di saat atau di saat sendiri bermunajat dengan Allah sampai meneteskan air mata. Di antaranya yang hatinya nyatrum ke masjid, yang artinya yang hatinya cinta ke masjid, ingin di masjid. Di antaranya seseorang yang sedekah dengan sedekah tusir sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan di antaranya adalah seorang laki-laki yang didatangi oleh seorang wanita. Tapi wanita ini wanita yang cantik. Wanita ini wanita yang mulia. Kemudian wanita itu mengajak untuk berbuat maksiat, mengajak untuk berbuat apa yang dilakukan oleh suami istri. Tapi laki-laki di saat itu mengatakan, qala inni akhafullah, tidak, aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang diberikan golongan. Nah, dari golongan 7 golongan yang paling afdal ini. Yang lain semuanya merupakan ibadah. Zikir berdua, zikir mengingat Allah sampai menangis. Ya, kemudian saling bersahabat karena Allah, imam yang pemimpin yang adil itu semuanya ibadah. Kemudian sedekah ibadah, tapi ini meninggalkan maksiat. Ini yang paling afdal dari 7 golongan. Makanya di sini dikatakan bahwasanya meninggalkan sabar menahan diri daripada kemaksiatan itu pahalanya 600 derajat. Dan derajat yang tertinggi 900 derajat adalah as-sabar inda sadmatil ula. Sabar ketika pertama kali mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bernilai 900 derajat. Tapi sabar langsung. Musibah apapun ketika dia dapatkan langsung sabar. Karena dia tahu ini dari Allah. Ini keinginan Allah, rencana Allah SWT. Dan ini memberikan kebaikan buat kita. Ketika suatu waktu ada seorang wanita yang sedang kematian. Atau yang kematian anaknya. Kemudian wanita seorang ibu tersebut mendatangi kuburan anaknya sambil menangis dan meratapi anaknya di atas kuburannya. Sampai Nabi lewat, kemudian ditegur oleh Nabi, ya fulana ittaqillah, wahai fulana, takwalah, takutlah kalian kepada Allah SWT. Tidak boleh seperti ini, kalian, kamu harus sabar. Dia fulana itu tidak tahu kalau yang datang, yang lewat itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam keadaan sedih, sangat sedih dalam keadaan seperti itu, akhirnya si wanita itu mengatakan, ilaika anni fa innaka lam ta'rif bima bimusibati. Nyahlah kamu dariku. Pergilah kamu dariku. Karena sesungguhnya kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Akhirnya Nabi terus berjalan. Kemudian dikasih tahu oleh orang-orang bahwasanya tadi itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wanita itu kaget. Ternyata yang dikatakan kepadanya kata-kata tadi itu adalah Rasul. Langsung ketika itu dia pergi ke rumah Rasul dan kemudian mengetuk pintu Rasul, dibuka sama Rasul. Kenapa ya fulana, ya Rasul, aku tidak tahu tadi kalau bahasanya engkau itu tadi adalah Rasul. Dan maafkan aku. Maka Rasul mengatakan as-sabr inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali mendapatkan musibah. Nah, jadi dikatakan di sini oleh beliau, kita mengetahui akan sifat seseorang yang wara' dengan apa? Dengan ini. Dia bisa menahan diri pada sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Tidak jelas hukumnya ini. Apalagi yang sudah jelas haramnya. Wala yakunul abdu minal muttaqin haqqan hatta yatruk al-halalal mahdha alladhi yukhsha inda tanawulihi al-wuku'u fima wara'ahu minal syubhat wal haram. Dan seseorang tidak dianggap sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya sampai orang tersebut meninggalkan yang halal murni. Kenapa ditinggalkan halal yang murni? Karena takut untuk mengambil halal yang murni itu, takut daripada terjerumus ke dalam yang syubhat ataupun kepada yang haram. Dia tinggalkan sebagian yang halal, kenapa? Karena takut yang haram. Padahal halal murni dia tinggalkan. Kenapa? Takut terjerumus kepada yang syubhat atau kepada yang haram. Ini beliau takutnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam la yabluhul abdu darajatal muttaqin hatta yatruk ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Tidaklah sampai seorang hamba derajatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seorang hamba itu meninggalkan sesuatu yang tidak haram sebenarnya sesuatu itu, hadaran mimma bihi ba'sun. Kenapa ditinggalkan? Karena khawatir akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Dia tinggalkan yang tidak haram, yang halal artinya khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Wa qalat ashabah ridwanullahu alaihim kunna natruku 70 baban minal halal makhafatal wuqu'i fil haram. Dan begitu juga yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, kami di zaman sahabat itu kami meninggalkan 70 pintu daripada harta yang halal khawatir terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. 70 pintu. Ya, kita tahu juga apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kami tinggalkan 90% harta yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram. 90% lagi ini 70 pintu masih. Wa hadza amrun qad tuwdi'a minhu min zamanin qadim. Kemudian beliau mengatakan, sifat seperti ini itu sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Sifat wara, sifat takut terjerumus ke dalam yang subhat, apalagi yang haram, itu jahat. Sudah zamannya dahulu itu. Zaman sekarang ini sudah banyak yang tidak punya sifat wara lagi. Tidak takut lagi sama Allah SWT. Ninggalkan yang halal karena takut yang haram itu tidak ada. Katanya. Sedikit. Faman lana biwara'in yahjusuna ani subhat wal muharramat fala haula wala quwata illa billah. Zaman sekarang ini, siapa di antara kita yang memiliki sifat wara sehingga dia tinggalkan yang subhat-subhat, dia tinggalkan yang haram-haram? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita ya semuanya. Ini yang dikatakan oleh beliau. Oleh karena itu, kemudian beliau meneruskan, wa alayka bi ma'rifati jami' ma harramallahu alayka litajtanibah. Maka atas kalian semuanya wajib untuk mempelajari dan mengetahui semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tahu. Termasuk apa yang diharamkan oleh Allah harus tahu. Bukan kita mengetahui apa yang haram untuk kita lakukan, tapi untuk kita hindari. Ayo anak ingin belajar. Belajar apa? Belajar yang haram-haram. Kok inginnya belajar yang haram-haram? Untuk aku hindari. Kalau aku tidak tahu, gimana aku menghindari yang haram? Mungkin banyak di antara mereka melakukan yang haram, tapi tidak tahu kalau itu haram. Mungkin dalam muamalah mereka melakukan riba, tapi mereka tidak sadar kalau mereka melakukan riba. Mungkin di dalam obrolan mereka, dalam perkumpulan mereka, mereka hiba orang, tapi kata-kata mereka tanpa mereka sadari itu adalah kata-kata yang haram, kata-kata menggunjing orang. Mereka tidak sadar. Nah, kadang-kadang mereka tidak sadar, tidak mengetahui karena kurangnya ilmu, karena tidak belajar. Ini bukan hanya bukan zaman dahulu yang diceritakan juga bahwasanya ada seseorang yang beribadah di suatu gunung. Kemudian suatu gunung itu ya hanya ada pepohonan yang berbuah dan ada sumber air yang dekat dengan gunung tersebut. Yang mana di dalam gunung itu ada satu gua yang dia ibadah di gua tersebut. Kemudian ada orang yang lewat, dia melihat ada keledai himar. Kok ada keledai di depan gunungnya ini tempat dia ibadah kepada Allah halwah. Tapi keledai ini untuk apa manfaatnya? Dia ibadah terus di situ. Keledai ini kan dipakai, ditunggangi, dimanfaatkan. Ini di gunung di bawah aku ada keledai. Sehingga ketika ada orang lewat, dia tanyakan kepada orang yang ibadah. Kenapa aku melihat kamu ini kok bawa keledai ke sini? Kamu kan di sini ibadah kepada Allah dan kamu tidak memakai keledai ini dan tidak menggunakannya. Iya. Aku tidak pernah memang menunggangi kuda ini atau keledai ini untuk hajat-hajatku. Tapi setiap kali aku sahwat, aku lampiaskan sahwatku kepada keledai ini. Dia tidak tahu kalau melampiaskan sahwat kepada hewan itu haram. Dikira yang haram hanya melampiaskan sahwat kepada wanita, kepada manusia. Padahal melampiaskan sahwat kepada hewan pun haram. Ayam haram, kambing haram, semuanya haram, keledai haram. Bukan kalau hewan berarti halal. Haram, semuanya haram. Ya, termasuk juga keledai. Dia tidak tahu. Ketika dikasih tahu, oh ini sebenarnya perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Tidak boleh melampiaskan. Melampiaskan sahwat itu hanya boleh kepada istri atau kepada budak perempuan ke zaman dahulu. Selain itu tidak boleh. Kaget beliau. Sampai nangis sejadi-jadinya dan puluhan tahun tidak berhenti menangis karena menyesal. Karena bermaksiat. Kenapa? Karena tidak tahu ini. Karena tidak tahu. Ini zaman dahulu. Apalagi zaman sekarang. Bisa jadi tidak tahu. Ya. Kadang-kadang kesalahan terjadi karena kurang tahu. Kesalahan terjadi karena kurang belajar. Karena kurang ilmu. Pernah juga diceritakan bahwasanya dalam satu kampung ini. Ada dalam satu kampung itu kalau Jumatan. Aneh di kampung tersebut. Kenapa? Setiap kali Jumatan orang yang pergi ke Jumatan itu. Itu selalu bawa pisau sama tikus. Jumatan itu bawa pisau sama tikus. Tikus dikalungkan, pisau dibawa. Bawa ke masjid sambil Jumatan. Heran ini masing-masing ini semuanya. Rata-rata semua yang Jumatan. Bawa pisau, bawa tikus. Akhirnya ada orang yang berziarah ke kampung tersebut. Kampung jauh di pedalaman. Sehingga ditanyakan setelah Jumatan, kenapa? Oh ini adalah sunnah Nabi. sunnah Nabi ini. Kalau sunnah Nabi ini, wah, Masjid Jami' Bangil sudah melakukan kan? Karena giat-giat melakukan sunnah. Kok bisa sunnah? Iya, ada di kitab. Mana kitabnya? Oh, ternyata betul ada di kitab. Termasuk min sunanil Jum'ah, al-masyu ilal Jum'ah bisakinati wal wakar. Termasuk di antara sunnah-sunnah Jumat, kalau berjalan menuju masjid untuk Jumatan, termasuk sunnahnya adalah jalan dengan tenang, sakinah tenang, wal wakar dengan haibah, dengan wibawa. Jadi tenang, enggak usah lari-lari kalau datang ke Jumatan itu. Wibawa, enggak usah noleh, enggak usah teriak-teriak sambil ngobrol atau apa, enggak, wibawa. Ini sunnah Jumat yang ada di kitab, tapi kitabnya ini salah cetak, salah tulisan. Mestinya bisakinati wal waqar, sakinah ini benar tulisannya, tapi dibacanya bisikina. Sikina ini pisau, padahal mestinya sakinah, bacanya sikina. Jadi termasuk sunnah Jumat kalau jalan ke Jumatan itu bawa pisau. Wal waqar, ini waqar ini mestinya waqar qaf, dibaca wal fa'ar. Kofnya dibaca fa, titiknya hilang satu. Fa, fa'ar, jadinya tikus. Termasuk sunnah Jumat berangkat Jumatan dengan membawa pisau dan tikus. Makanya mereka di kampung itu kalau Jumatan bawa pisau dan tikus. Karena salah memahami kitab. Salahnya ini, karena tidak belajar sama guru yang mutkin, guru yang alim. Nah, karena tidak belajar. Makanya kalau baca kitab itu harus benar-benar dengan seorang guru. Jangan belajar kitab dengan sendiri, baca sendiri, karena kita tidak paham kadang-kadang apa maksud dan tujuan ibarah yang kita baca. Jangan hanya belajar di Google, ya apalagi sekarang hanya belajar di Instagram, akhirnya muridnya murid Instagram, gurunya guru Google, mbah Google. Belajar kepada guru langsung. Nah, ini seperti ini. Kesalahan-kesalahan seperti ini terjadi karena tidak belajar sama guru, karena hanya baca di kitab, ya. Termasuk diceritakan oleh dalam kitabnya Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dalam kitab beliau, beliau bercerita akibat tidak belajar dengan guru karena baca kitab sendiri ini. Jadi beliau, ada seseorang yang baca kitab yang mana di dalam kitab itu disebutkan satu hadis Nabi. Yang mana dalam satu hadis Nabi SAW beliau bersabda, al-habbatus sauda dawa li kulli da. Al-habbatus sauda, jinten hitam. Jinten hitam itu dawaun li kulli da, menjadi obat untuk semua penyakit. Jinten hitam itu bagus. Setiap hari pagi bisa sama madu campur, bagus. Setiap hari istiqomah jinten hitam sama madu. Itu dawa li kulli da, mau penyakit apapun itu dawa. Yang penting jangan penyakit mati.